Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu taala fihi masail. Al-ula al-hikmah min khalqil nujum, hikmah di balik penciptaan bintang ada tiga, yaitu sebagai hiasan untuk langit, pelimpar setan dan penunjuk arah. Warubama dan boleh jadi ada hikmah-hikmah yang lain yang belum kita ketahui. Kemudian yang kedua, arat alaman za'amar ghaira dhalik, sanggahan untuk orang yang punya anggapan fungsi bintang selain itu. Ini diambil dari perkataan Qotadah, siapa yang menjelaskan tentang fungsi bintang selain itu, maka dia telah salah, telah menyanyiakan bagiannya dan membebani diri untuk berbicara sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dan yang dimaksud dengan Qotadah atau selain itu adalah anggapan para ahli nujum yang berdalil dengan keadaan benda angkasa untuk berbagai peristiwa di bumi. Wa amma ma yumkinu an yakuna fiha, adapun hal-hal yang mungkin ada pada bintang, min umurin hisiyatin, dan ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang konkret yang bisa ditangkap oleh indera selain tiga hal di atas, maka tidaklah sesat orang yang menjelaskan dan memaknainya dengan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, adanya perselisihan ulama tentang hukum mempelajari manazilul qamar. Yang keempat, ancaman bagi orang yang mempercayai sihir meskipun dalam hati dia telah tahu kalau itu batil. Maka siapa yang mempercayai satu hal sedikit pun berkaitan dengan ilmu nujum atau sihir yang lain dengan lisannya, meskipun dia meyakini batilnya hal tersebut dengan hatinya, maka untuknya ancaman yang ada dalam hadis ini. Maka bagaimanakah mungkin seorang itu percaya dan dia tahu kalau itu tidak benar? Li'anau yu'adi ilakan, ini menyebabkan irra innas, termotivasinya manusia untuk melakukannya. Wabita'allumihi, dan mempelajarinya, kemudian mumarosati, mempraktekannya. Kemudian kita masuk pada bab baru, bab maja'a fil istisqa bin anwa, bab tentang masalah istisqa, meminta hujan, bin anwa, dengan posisi bintang. Maka bab di bil anwa di sini nanti bisa kita artikan dengan bab sababiyah, dengan sebab bintang, atau baknya boleh jadi kita artikan min al-istisqa min al-anwa, minta tolong, minta hujan kepada bintang. Istisqa dalam bahasa Arab artinya talabu suqya, meminta hujan, sebagaimana istighfar meminta maghfirah, isti'anah meminta ma'unah, isti'adah meminta auz, meminta perlindungan, istihda artinya meminta hidayah. Karena istaf'ala fil ghalib biasanya menunjukkan makna permintaan, meskipun terkadang tidak menunjukkan makna permintaan, namun terkadang maknanya adalah al-mubalaghah fil fi'li, hiperbol dalam satu perbuatan. Contohnya adalah istakbara, artinya telah sampai dalam masalah sombong, puncaknya sombong. Dan bukanlah maknanya tolabul kibari atau meminta supaya tua. Ya, maka berkaitan dengan istisqa bil anwa, meminta hujan dengan bintang, artinya antat luba minha, engkau minta darinya, ay minal anwa, bil anwa maknanya minal anwa, engkau minta kepada bintang supaya memberi hujan kepada anda. Ya, maka di sini baknya bisa maknanya min al istisqa minal anwa, meminta tolong kepada hujan. Dan dan meminta hujan kepada benda angkasa itu hukumnya ada dua macam. Yang pertama adalah syirik akbar, tentu yang kedua adalah syirik asghar. Nah, syirik akbarnya punya dua bentuk. Yang pertama adalah doa minta hujan kepada bintang, semacam mengatakan, wahai rasi bintang A, beri kami hujan, atau tolonglah kami, dan semacam itu. Ini tentu syirik akbar, karena telah berdoa kepada selain Allah. Dan doa kepada selain Allah adalah syirik akbar, sebagaimana firman Allah di surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-117, siapa yang berdoa di samping kepada Allah punya sesembahan yang lain, padahal dia tidak punya bukti tentang keabsahan sesembahannya tersebut, maka perhitungannya adalah di sisi Rabb-nya. Jadi orang kafir tidak akan beruntung. Dan sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa di samping berdoa dan beribadah kepada Allah, menyembah pada selain Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Jika engkau lakukan, idan, maka jika demikian, engkau termasuk orang yang zalim. Dan ayat-ayat yang lainnya jumlahnya banyak menunjukkan larangan berdoa kepada selain Allah, dan bahasanya itu adalah syirik akbar. Kemudian syirik akbar yang kedua adalah menisbatkan terjadinya hujan kepada bintang ini dengan keyakinan bahasanya bintang itulah hiyal fa'ilah yang menjadi pelaku secara sendirinya tanpa izin Allah. Walau lam yada'uha, meskipun tidak meminta hujan kepadanya. Maka ini syirik akbar dalam syiriknya dalam rububiyah. Kalau syirik yang pertama adalah dalam ibadah, karena doa adalah ibadah. Wa mutadani min syirki fi rububiyah. Ya, dan dia ini mengandung syirik dalam rububiyah. Li'annahu lam yada'uha, maka tentulah seorang itu tidak akan berdoa kepada sesuatu selain Allah kecuali dia meyakini kalau dia bisa melakukan dan mewujudkan apa yang menjadi hajatnya. Ya, maka di sini terdapat kalimat yang menarik, bahasanya asyirku fil ibadah itu mutadhamminun li syirki fi rububiyah. Kemusyrikan dalam ibadah itu secara tidak langsung menunjukkan adanya kemusyrikan dalam rububiyah. Ketika orang itu minta-minta kepada sesuatu, maka tentu satu hal yang aneh kalau dia tahu yang dimintai tidak bisa mewujudkan permintaan. Oleh karena itu, maka ketika ada orang minta-minta sesuatu kepada orang yang sudah mati, ya, maka bisa kita pastikan kalau dia punya keyakinan yang mati ini bisa ngasih ini dan itu. Ya, maka kaidahnya, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah itu mutadhamminun li syirki fi rububiyah. Itu mengandung secara tidak langsung syirik dalam rububiyah. Ya, maka syirik akbarnya ada dua macam. Yang pertama tadi syirik dalam ibadah, sedangkan yang kedua adalah syirik dalam dalam rububiyah. Kemudian yang kedua syirkun asghar, yaitu menjadikan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Diiringi dengan keyakinan bahasanya Allah lah sang pencipta dan pelaku. Karena siapa yang menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, dan Allah tidak menjadikannya sebab dengan wahyu ataupun dengan takdirnya, maka dia melakukan syirkun asghar. Dan ini adalah kaidah. Setiap orang yang menganggap dan meyakini sebab padahal tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka dia melakukan syirkun asghar. Syirk asghar manakala baknya itu bak sababiyah. Adapun yang syirk akbar manakala baknya itu adalah bak alba bimakna min, minta hujan kepada bintang. Boleh jadi dengan berdoa atau dengan semata-mata berkeyakinan bintanglah yang menurunkan hujan. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan syukur kalian kepada rizki yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakannya. Taja'alunya di sini maknanya itu sayiru. Ya, maka ja'ala di sini menasabkan dua maf'ul. Maknanya wa taj'aluna rizqakum kaunukum tukadzibuna au takdzibukum. Kalian jadikan pemberian kalian adalah dengan kalian dustakan atau karena pendustaan kalian. Walaman artinya tukadzibuna, kalian dustakan kalau nikmat itu datang dari sisi Allah dengan menisbatkan terjadinya nikmat itu kepada selain Allah. Rizki dalam bahasa Arab artinya pemberian. Dan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah lebih luas dari sekedar hujan. Hujan itu termasuk rizki dan yang lainnya juga termasuk rizki. Maka rizqakum di sini mencakup dua makna. Yang pertama yang dimaksudkan adalah rizki berupa ilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, falau kasamu bima waqi'un nujum, sungguh aku bersumpah dengan posisi-posisi bintang. Wa innahu laqasamun, dan sungguh itu adalah satu sumpah, lau ta'lamuna azim, yang agung jika kalian mengetahuinya. Dan sungguh itu adalah Al-Quran yang mulia, di kitab yang terjaga, tersimpan, tidaklah disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang suci, dan dia turun dari Rabb semesta alam. Afa bihadzal hadisi antum mudahinun, apakah dengan perkataan ini, yaitu Al-Quran, kalian basa-basi, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang dimaksud dengan afa bihadzal hadisi antum mudahinun, ay takhafunahum, kalian takut kepada mereka, lalu kalian basa-basi dengan mereka. Wa taj'aluna, dan kalian jadikan syukur atas rizki yang Allah berikan kepada kalian, berupa ilmu dan wahyu, adalah kalian dustakan. Wa hadza wa dhahiru siyaqil ayat, dan dah dhahir rentetan ayat. Bahasanya yang dimaksud dengan wa tajanu rizqakum annakum tukadzibun adalah yang dimaksudkan adalah rizqul ilmi, rezeki berupa ilmu. Kemudian makna yang kedua mengatakan bahasa yang dimaksud dengan rezeki dalam ayat ini adalah hujan. Diriatkan hal tersebut satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Diriatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga diriatkan oleh At-Tirmidzi. Yang dhaif tadi dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ila annahu sahih, akan tapi terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, artinya mauquf, adalah anhuma, tentang tafsir untuk ayat ini, bahasanya yang dimaksud dengan rizki adalah hujan, dan mendustakan rizki berupa hujan dengan menisbatkan hujan kepada bintang. Maka berdasarkan hal ini, maka penulis yang membawakan ayat ini, tujuan penulis untuk membawakan ayat ini memang cocok secara tamaman sempurna untuk bab ini. Kalau kita mengacu pada tafsir Ibnu Abbas, kalau kita mengacu pada tafsir Ibn Abbas, ya maka ini memang betul-betul klop. Ayat ini dibawakan di bab ini satu hal yang tepat. Ya, maka ada dua tafsiran dan kaidah dalam ilmu tafsir, bahasanya jika ayat itu mengandung dua kemungkinan makna, bituni munafatin, dan dua makna tadi tidak saling menegasikan dan menihilkan, maka ayat tersebut kita maknai dengan dua-duanya. Namun jika dua pendapat tersebut saling menihilkan, maka barulah kita cari murajjih, faktor yang bisa digunakan untuk memilih mana yang lebih kuat. Makna ayat, Allah mencela mereka-mereka orang yang menjadikan bentuk syukur mereka kepada rizki Allah itu dengan mendustakan dan sombong dan menjauhi. Karena yang benar, berterima kasih atau syukur atas rizki yang didapatkan itu dengan tasdik, dengan percaya dan menerima, bahasanya adalah pemberian Allah, kemudian berupaya untuk mentaati yang memberikan nikmat. Wal fitratu, dan fitrah manusia pun demikian, fitrah manusia tidaklah menerima kalau seorang itu mengkafiri, mengingkari, menutupi orang yang memberikan nikmat kepadanya. Sehingga ada dalil fitrah, akal sehat dan syariat semuanya mengharuskan untuk berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Demikianlah makna ayat, baik kita katakan yang dimaksud rezeki di sini adalah hujan, yang ini sebab tumbuhnya bumi, atau kita katakan yang dimaksudkan adalah ilmu dan Al-Quran, yang merupakan sebab hidupnya hati. Fa inna hadza maksudnya Al-Qur'an adalah min a'dhami rizqi, termasuk rizki yang paling hebat. Maka bagaimanakah selayaknya manusia itu menyikapi nikmat ini dengan mendustakannya? Dan ketahuilah bahasanya mendustakan rizki Allah itu ada dua macam. Yang pertama dengan kata-kata, dengan mengatakan ini adalah satu hal yang bohong, hujan itu karena bintang dan semacam itu. Yang kedua adalah mendustakan dengan bahasa tindakan. Bi'ayu azim, dengan memuliakan bintang, dan bintang dengan meyakini bahasanya dia adalah sebab. Walihat, oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan nasihat kepada banyak orang dengan mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum musaddiqin, jika kalian percaya, jika kalian percaya dengan bintang-bintang, maka kalian dungu. Namun jika kalian dustakan, maka kalian binasa. Wahada sahihan, dan perkataan Umar bin Aziz ini satu hal yang benar. Maka siapa yang percaya namun tidak beramal, maka itu dungu. Dan orang yang mendustakan, maka dia adalah binasa. Fakul insanin asin, maka setiap orang yang melakukan maksiat, kita katakan badannya, saat ini Anda dipilihkan dengan dua pilihan. Boleh jadi Anda percaya dengan dampak dari maksiat, atau Anda tidak percaya. Maka jika Anda percaya dampak jelek maksiat itu demikian mengerikan, namun tetap melakukan maksiat, maka namanya Anda itu ahmak, orang dungu, sudah tahu bahaya, nekat. Fakaifa la takhafu, kenapa Anda tidaklah merasa takut kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian meniti jalan istiqomah. Namun wa in kunta ghairu musaddiqin, namun jika Anda tidak percaya dengan dampak jelek maksiat, fal balau a'zham, maka bencananya lebih besar lagi. Karena orang yang tidak percaya dampak jelek dari maksiat, mengingkarinya, tidak percayanya karena tidak percaya dengan dampak maksiat, fa anta halikun kafir, maka Anda adalah orang yang binasa dan kafir karenanya. Ya, maka orang yang melakukan maksiat itu dihadapkan padanya dua pilihan. Yang pertama adalah percaya dampak jelek maksiat namun masih nekat akan maksiat, maka ini perbuatan dungu, atau memang dia tidak percaya, maka ini lebih jelek lagi. Kemudian hadisnya adalah hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada empat perkara di tengah-tengah umatku yang merupakan bagian dari perilaku jahiliyah. Nah, kata-kata empat ini tidaklah membatasi, karena ada banyak perkara. Di ana hunaka asya tu syarikuha, karena ada banyak hal yang sama dengan empat perkara ini dalam makna, yaitu sama-sama sebagai perilaku jahiliyah. Bahkan telah perilaku-perilaku jahiliyah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam satu buku khusus Masail Jahiliyah. Beliau kumpulkan berapa? Ada 192 atau sekitaran itu dari perilaku-perilaku jahiliyah. Maka tentu empat di sini bukanlah membatasi. Namun apa yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masail Jahiliyah pun dianggap masih belum lengkap, sehingga ada sebagian penulis yang melengkapinya, takmilah Masail Jahiliyah. Dia lengkapi lebih lengkap lagi perilaku-perilaku jahiliyah yang belum ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, namun Nabi menggunakan angka 4 dan semacam ini adalah mimbabil hasril ulum, adalah dalam rangka untuk membatasi ilmu dan mengumpulkannya dengan pembagian dan bilangan. Karena kalau pakai bilangan-bilangan, maka itu mudah dipahami dan lebih lekat untuk dihafal. Maka ada empat perkara di tengah-tengah umatku. Umat yang dimaksudkan adalah umat ijabah. Umat ijabah sama dengan kaum muslimin. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam, ada umat dakwah dan ada umat ijabah. Umat dakwah adalah semua orang yang hidup sejak Muhammad jadi rasul, yang menjadi objek dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mereka itu ada yang menerima ajakan Nabi, jadilah mereka umat ijabah. Yang dimaksudkan umat dalam hadis ini adalah umat ijabah. Perkara jahiliyah, amrun di sini maknanya sya'nun, yaitu perkara jahiliyah. Dan amrun di sini adalah bentuk mufrad dari umur dan bukan bentuk mufrad dari awamir. Karena bentuk mufrad dari awamir maknanya adalah tuntutan untuk melakukan satu perbuatan ala wajil istiqla, dalam keadaan orang yang memerintahkan itu merasa lebih tinggi posisinya daripada yang diperintah. Ada empat perkara jahiliyah, disandarkan kepada jahiliyah tujuannya adalah untuk takbih, untuk menimbulkan kesan jelek, watanfir, dan agar orang menjauh. Karena setiap orang jika dikatakan perbuatan adalah perbuatan jahiliyah, tidaklah diragukan dia akan tersinggung. Karena tidak ada satupun orang yang rela untuk disebut sebagai orang yang bodoh kecuali Ki Joko Bodoh. Ya. Nah, adapun normalnya orang, maka dia tidak mau disebut sebagai orang yang bodoh. Demikian juga normalnya orang tidaklah mau kalau dikatakan bahasanya perbuatannya adalah perbuatan kebodohan. Sehingga empat perkara ini adalah disebut perkara jahiliyah, itu memiliki dua faedah. Pertama adalah tanfir, menimbulkan kesan jelek sehingga orang itu menghindarinya. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan bahasanya hal-hal ini seluruhnya adalah kebodohan dan kedunguan jika ada orang yang melakukannya. It laisa ahlan bi ayra'iha al-insan. It laisa ahlan bi ayra'iha al-insan. Karena perkara-perkara tersebut adalah satu hal yang tidak layak untuk diperhatikan oleh seseorang atau yaktani punya perhatian dengannya. Maka orang yang perhatian dengan perkara-perkara jahiliyah adalah orang yang bodoh dan dungu. Yang dimaksud dengan perkara jahiliyah di sini adalah sebelum diangkat Qabla al-Bi'sa, sebelum diangkatnya Nabi sebagai Nabi. Karena orang Arab mereka dulu berada dalam ala jahlin wa dolalin, dalam kebodohan dan dalam kesesatan yang besar. Sampai-sampai jadilah orang Arab ketika itu adalah ajalu khalqillah, manusia-manusia yang paling bodoh. Oleh karena itu orang Arab jahiliyah disebut dalam Al-Quran disebut ummiyin. Dan ummi artinya orang yang tidak bisa membaca dan menulis, dinisbatkan kepada ibu. Karena seakan-akan yang orang yang ummi itu saat ini dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Maka orang yang bodoh tidak bisa baca tulis disebut ummi, karena dengan dia tidak bisa baca dan tulis tertutuplah akses-akses informasi dan ilmu. Maka keadaannya tidak ada bedanya dengan bayi yang baru saja lahir yang tidak punya pengetahuan apapun. Lakin akan tetapi diutus di tengah-tengah orang Arab seorang Nabi yang mulia, sebagaimana Allah ceritakan di surat Ali Imran. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman dengan Allah utus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari diri mereka sendiri, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajari mereka Al-Quran dan Al-Hikmah itu sunnah. Wa ingkanu, dan sungguh mereka dahulu, mingkabulu sebelum turunnya Al-Quran, sebelum datangnya Rasul, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Fahadhi minatun azimah, maka ini nikmat yang sangat besar, diutusnya di tengah-tengah orang Arab seorang Nabi alaihi salatu wassalam untuk membawa empat tugas yang samiyah yang luhur ini. Itu membacakan ayat-ayat Allah, kemudian yang kedua mensucikan umatnya dengan membersihkan akhlak mereka, ibadah mereka, dan menumbuh seburkan, mengembangkan akhlak mereka yang sudah mulia, akhlak yang sudah mulia supaya tambah mulia. Ibadah yang sudah benar, ada sebagian yang benar, maka dilengkapi dan disempurnakan. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah itu sunnah. Fahadihi fawaid arba azimatun. Maka empat faedah ini, empat tugas ini adalah satu hal yang luar biasa. Seandainya dunia itu ditimbang dengan satu dari empat tersebut, lawazanatha, niscaya satu dari empat hal tersebut lebih berat dibandingkan nilai dunia, namun ini lebih berat menurut orang yang mengetahui kemuliaannya. Kemudian Allah menjelaskan keadaan orang Arab sebelum datangnya sang Rasul, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh mereka sebelumnya, sebelum Rasul itu datang, dalam kesesatan yang nyata. In di sini bukan artinya tidak, namun in di sini artinya taukid, artinya sungguh. Karena dia mukhaffafah dari inna. Artinya innahum kanu, sungguh mereka dahulunya sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ya, maka mereka disebut dengan sesat padahal ketika itu belum sampai kepada mereka ilmu. Ya, maka di sini terdapat fawaid, terdapat faedah, bahasanya dolal itu statusnya adalah wasful fi'li dan bukan wasful fa'ili. Maka pelabelan itu ada dua macam, pelabelan terhadap perbuatan dan ada pelabelan terhadap person. Nih. Maka untuk label-label tertentu, vonis-vonis, vonis-vonis yang ada dalam syariat, itu ada yang label dan vonis untuk perbuatan, dan label atau vonis untuk person. Nah, dolal itu label untuk perbuatan ataukah untuk person. Tentu kalau untuk person, maka label tidak boleh disematkan kecuali setelah memenuhi syarat-syarat kelayakan person tersebut untuk mendapatkan label dan vonis tersebut. Ya, nanti perlu ada uji kelayakan, apakah orang ini memang sudah layak untuk mendapatkan vonis tadi ataukah tidak. Itu kalau label dan vonis itu untuk fa'il, wasful fa'il. Namun, kalau satu vonis itu adalah wasful fi'li, wasful fi'li, maka semua orang yang melakukannya itu mendapatkan label tersebut, vonis tersebut, tanpa perlu ada uji kelayakan. Maka berdasarkan ayat ini, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, maka ini menunjukkan bahasa yang dolal itu wasful fi'li. Ya, mereka belum ada padanya ilmu, belum ada yang ingatkan dan seterusnya. Namun mereka sudah disebut sebagai dalam kesesatan yang nyata. Padahal itu kebelu sebelum turunnya, sebelum datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain yang termasuk wasful fi'li menurut pendapat yang benar adalah vonis tasabbuh. Maka vonis tasabbuh tidak melihat niat. Maka dia wasful fi'li. Maka siapa yang melakukan hal yang merupakan ciri khas orang kafir, maka kita katakan Anda melakukan tasabbuh, penyerupaan dengan orang kafir. Baik Anda punya niat ataupun tidak, maka itu tidak masalah. Anda tetap tergolong melakukannya. Karena tasabbuh adalah wasful fi'li. Vonis dan label untuk perbuatan dan bukan person. Sehingga jika demikian, maka dolalah itu ada dua macam. Ada dolalah sebelum ilmu dan ada dolalah setelah ilmu. Dua-duanya disebut dolalah. Sebelum ilmu ya dolalah, setelah ilmu juga disebut dolalah. Meskipun dolalah yang pertama dan dolalah yang kedua konsekuensinya nanti berbeda. Konsekuensinya untuk person nanti berbeda. Namun pelabelan dan vonis itu tetap ada dan berlaku. Karena dolalah adalah wasful fi'li. Idan jika demikian, al-murad bil jahiliyah, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah keadaan sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia kanu mereka fiha ala jahlin azimin, berada dalam kebodohan yang besar. Dan kebodohan mereka mencakup kebodohan berkaitan dengan hak Allah ataupun hak sesama. Di antara kebodohan mereka, mereka membuat patung, kemudian mereka sembah-sembah sendiri. Demikian juga mereka, salah satu mereka membunuh anak perempuannya supaya hal tersebut tidak memalukannya. atau membunuh anak baik laki-laki ataupun perempuan karena khawatir miskin. Nah, ada empat perkara ini tidaklah ditinggalkan oleh umatku. Artinya mereka tidak meninggalkan masing-masing dari empat tersebut. Namun bi'tibaril majmu' bil majmu'. Namun dengan menimbang keseluruhan umat. Bukannya maksudnya bahasanya setiap umat Islam itu melakukannya. Anda boleh jadi sudah diwakili oleh satu bagian dari umat Islam. Ya yakuna kullu wahidin minha inda jama'atin. Artinya masing-masing dari empat perbuatan tersebut ada dilakukan oleh sekelompok umat Islam. Kemudian perbuatan yang kedua dilakukan oleh kelompok yang lain, perbuatan yang ketiga dilakukan oleh kelompok yang lain, yang keempat pada kelompok yang lain. Namun qad boleh jadi terkumpul hadil aqsam empat kelompok tadi dalam satu suku. Dan boleh jadi qad takhlu kosong sebagian suku dari empat sifat jelek ini empat-empatnya. Namun innamal ummah, namun umat Islam secara keseluruhan tidak boleh tidak pasti akan dijumpai satu atau sebagian dari empat perkara ini. Karena ini adalah berita yang disampaikan oleh seorang yang benar perkataannya dan mendapatkan informasi yang benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh tidak pasti terjadi. Namun dan yang dimaksudkan dengan hal ini, dengan berita dan cerita ini, maksudnya adalah tanfir, agar orang menjauhinya. Maka ingat, Nabi SAW terkadang menceritakan berbagai hal yang akan terjadi, dan bukalah tujuan Nabi, ayyuk khoda biha. Bahasanya apa yang beliau ceritakan itu diambil sebagai hukum. Contohnya Nabi SAW mengatakan, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ini bukan berarti menunjukkan diperintahkannya untuk mengikuti jejak mereka. Namun terkadang ada berita, namun maknanya adalah tanfir. Maknanya adalah mengingatkan orang untuk menjauhinya. Maka maknanya adalah fahdharu waspadailah. Demikian juga Nabi SAW mengkabarkan ana dha'inata, ada perempuan yang berangkat dari kota Son'a di Yaman ila Hadrul Maut, ke Hadrul Maut, dan dia berangkat safar sendirian dalam keadaan tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Padahal perempuan ini safar tanpa mahram. Dan kata Sayyid Nusaymin, wa hadza khabarun, apa yang ada dalam hadis ini adalah berita dari perkara yang terjadi, walaysa iqraran lahu syar'an, ya, dan bukan persetujuan secara syariat. Ya, maka yang namanya cerita itu ada dua kemungkinan, boleh jadi mujaradul ikhbar ataukah al ikrar. Maka ketika orang itu cerita tentang sesuatu, bukan berarti dia mesti setuju dengannya. Ya, misalnya kemudian kita ceritakan, tadi saya di Jalan Solo, waduh, demo ramai sekali. Maka ada orang yang ngomong semacam ini, bukan berarti ya, kemudian kita simpulkan dia setuju dengan hal yang dia ceritakan. Ya, namun bisa jadi maknanya adalah mujaradul ikhbar, ya, adalah semata-mata cerita. Ya, maka kalimat berita itu bisa jadi maknanya adalah murni cuma berita dan cerita, dan boleh jadi ada sisipan pesan, yaitu ikrar menunjukkan ini satu hal yang baik atau ini satu hal yang tidak mengapa, ini satu hal yang tidak masalah. Namun boleh jadi apa yang Nabi sampaikan, cerita yang Nabi sampaikan, boleh jadi nanti ada ruang ijtihad di antara para ulama untuk menilai ini itu ikhbar ataukah ikrar. Contohnya untuk hadis ana dha'inah takhruju min Son'a, nah ini ulama berselisih pendapat tentang berita ini, apakah ini adalah maknanya adalah murad mujaradul ikhbar sekedar berita dan cerita sebagaimana di sini Sayyid Nusaymin, atau ulama yang membolehkan perempuan safar tanpa mahram asal aman, mereka mengatakan bahasanya hadis ini adalah tidak hanya mujaradul ikhbar namun yatadumman al-iqrar, mengandung persetujuan. Ya, maka untuk menilai ini kabar yang Nabi sampaikan, cerita yang Nabi sampaikan, apakah ini semata-mata ikhbar, cerita, ataukah mengandung ikrar, boleh jadi satu hal yang terkadang di sebagian masalah adalah istihadi, debatable, ya. Ada yang melihat dari sudut pandang ini kemudian menganggap itu sekedar berita, dan ada sudut pandang yang lain yang mengatakan, oh itu persetujuan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ba'akhu da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.